Hanya orang berhati batu tak merasa terharu pada nasib yatim piatu tak berayah ibu sampai hatinya membuang muka kadang-kadang oh menghina terkutuklah senantiasa sesat dalam hidupnya. Sudah kau tak bersedekah meski hartamu melimpah, mengapa membuang muka? Karena ditegur sapa, alangkah kejam berdosa. Hanya orang berhati batu tak merasa terharu pada nasib yatim piatu tak berayah ibu. Sudah kau tak bersedekah meski hartamu melimpah, mengapa membuang muka? Karena ditegur sapa, alangkah kejam berdosa. Hanya orang berhati batu tak merasa terharu pada nasib yatim piatu tak berayah ini.